Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Fiqh Usrah karya tim ilmiah Muassasah atau Yayasan Durar Saniyah. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita sampai pada pembahasan tentang nadharul khatibi ilal makhtubati, melihat calon, tepatnya pihak laki-laki melihat perempuan yang hendak dan ingin dia lamar. Poin yang pertama, hukum memandangi calon, tepatnya terutama memandangi wanita yang hendak dilamar. Dianjurkan bagi laki-laki yang hendak melamar sebelum melamar untuk memandang dan melihat perempuan yang hendak dilamar terlebih dahulu. Namun pandangannya adalah, yang dibolehkan adalah sekedar pandangan untuk mengetahui bagaimanakah fisik wanita tersebut. Ya, tidak diperkenankan untuk memandangnya nadharat ala dudin wa syahwatin. Pandangan dalam rangka menikmati dan dalam rangka hasrat dan bersyahwat. Oleh karena itu, ketika memandang, kemudian ketika di pandangan pertama itu sudah ada kemantapan hati untuk tidak lanjut, maka kewajiban pihak laki-laki adalah menundukkan pandangan. Tidak boleh dia pandangi dengan mengatakan, nah ini kesempatan kebetulan, ini acaranya acara nazar, berarti boleh lihat sepuasnya. Padahal di hati sudah ada kesimpulan, tidak akan berlanjut. Maka hukum memandang pada calon, hukumnya adalah dianjurkan. Dan dianjurkannya adalah madhab Syafi'i, satu pendapat Malikiyah, satu pendapat Hanabilah. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, syariat membolehkan, bahkan menyukai berarti hukumnya dianjurkan, membolehkan bahkan menyukai seorang laki-laki yang ingin melamar untuk melihat calonnya terlebih dahulu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza alqallahu fi qalbi ahadikum, jika Allah masukkan ke dalam hati seorang laki-laki keinginan untuk melamar seorang perempuan, falyandhur ilaiha, maka hendaklah dia lihat perempuan tersebut, fa innahu ahra, karena sesungguhnya dia lebih diharapkan, ayudama bainahuma, langgeng ikatan pernikahan di antara keduanya. Demikian juga pendapat yang mengatakan dianjurkan, bukan hanya boleh, namun dianjurkan melihat calon, adalah pendapat As-Sun'ani, penulis Subulus Salam. Di Subulus Salam, As-Sun'ani mengatakan hadis-hadis yang ada menunjukkan annahu yundabu taqdimun nadhari, dianjurkan agar terlebih dahulu ada nadhar, ada aktivitas dan kegiatan melihat calon, melihat ilaman yuridu nikahaha, yang ingin dinikahi. Dan dalil hal ini, di antara dalil dalam hal ini adalah dua hadis berikut ini, meskipun hadis tentang masalah nadhar ini cukup banyak, ada 7 atau 8 hadis. Ya. Maka di antara dalil dianjurkannya hal ini adalah 2 hadis berikut ini. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, ketika itu aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ada seorang yang mendatangi Nabi dan menginformasikan kepada Nabi bahwasanya dia akan menikahi seorang perempuan dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, anadokta ilaiha, apakah engkau telah melihat calonmu? Maka lelaki tersebut mengatakan belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fadhab fangdur ilaiha, maka pergilah lihatlah calonmu. Karena di mata orang Ansar itu ada sesuatu. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Sesuatu itu ada, apa sesuatu yang ada di mata, pada fisik mata orang Ansar, ada beberapa penjelasan. Ada yang menjelaskan bahasanya matanya itu kecil atau sipit. Penjelasan yang lainnya menyampaikan di bola matanya itu bukan hitam, bukan ada lingkaran hitam, namun lingkaran biru. Ya, tidak semua orang cocok, ada yang pokoknya ya matanya, lingkarannya matanya hitam, yang biru enggak mau. Atau malah menilai yang biru itu yang lebih cantik. Sehingga dilihat dulu, kemudian dipertimbangkan ini cocok di hati ataukah tidak. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau melamar seorang perempuan telah melamar seorang perempuan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, undur ilaiha, lihat calonmu, fa inna ahra ayudama bainakuma, kalau sebelum akad nikah dilihat dulu maka ada harapan besar langgengnya pernikahan di antara kalian berdua. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi. Namun ada catatan penting, ketika telah terjadi nadhar bahkan sudah berlanjut dengan khitbah atau lamaran, maka di buku ini disampaikan di antara hal yang disayangkan, banyak orang yang menggampangkan dalam masalah batasan hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sudah dilamar. Maka wanita yang sudah dilamar itu dalam persepsi banyak orang, melamar itu dinilai sebagai alasan untuk longgar dalam masalah hubungan di antara laki dan perempuan tersebut. Boleh jadi dengan ngobrol lewat telepon atau HP atau media-media yang lainnya. Boleh jadi melebar di sebagian kasus. Ya, berulang kali berkunjung, kemudian bahkan sampai pergi bersama keluar rumah dan berduaan dengan wanita yang telah dilamar dengan alasan dia calon saya. Dengan alasan dia adalah calon saya. Bahkan di tempat kita kondisinya lebih parah. Dengan alasan karena ini calonnya, kemudian ada persepsi, wah ini sudah 10% milik saya. Ya, padahal kalau dalam Islam, ya baru dilamar itu belum ada milik-milikan, ya meskipun hanya 1%. Demikian dalam ketentuan Islam, bahkan parahnya di tempat kita karena alasan sudah sekian persen, maka dijumpai ada sebagian orang tua yang memberikan kelonggaran untuk calon anak perempuannya, calon menantunya itu sampai nginep di rumah pihak perempuan atas serido, setahu, seizin dan serido orang tuanya. Ini lebih parah lagi keadaannya. Maka hal-hal ini semuanya adalah pelanggaran syariat yang bisa berdampak pada bencana bagi seluruh keluarga, yaitu terjadinya zina dan hamil, atau bahkan zina dan hamil sebelum halal. Maka sikap yang tepat adalah mencukupkan diri dengan kegiatan melihat calon sesuai dengan syar'i, dan seandainya ada kunjungan, maka kunjungan yang terbatas dibersamai oleh mahram dari pihak perempuan, dan hendaklah masing-masing pihak menyadari bahasanya wanita yang sudah dilamar itu ajnabiyatun anil khatibi, tetap wanita ajnabiyah bagi pihak laki-laki yang melamarnya, tetap menjadi lelaki asing sampai terjadi akad nikah di antara keduanya. Kemudian poin pembahasan kedua di malam hari ini adalah batasan tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki yang hendak menikahinya. Para ulama berselisih pendapat tentang batasan hak laki-laki yang mau melihat wanita yang hendak dilamar. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, hanya boleh melihat wajah. Wajah saja. Dan wajah adalah daun telinga sampai daun telinga. Tempat tumbuhnya rambut, normalnya tumbuhnya rambut di dahi sampai dagu. Kemudian dua telapak tangan. Dan dua telapak tangan itu dibatasi dengan tulang menonjol. Dibatasi tulang menonjol, ini yang disebut kaf. Telapak tangan ini ada setelah, ini telapak tangan ada tulang menonjol kiri dan kanan. Ini ada di tangan kiri ataupun di tangan kanan, di tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh pihak laki-laki melihat calonnya, perempuan calonnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan saja. Dan beliau mengatakan lakin ya'mur imro'atan. Ini pendapat Ibnu Hazm. Beliau mengatakan ya'mur imro'atan, dia bisa meminta pihak laki-laki, bisa meminta perempuan untuk melihat semua badan si calon, kemudian cerita. Nah, cuma demikian. Rumor di kitab-kitab fikih yang mengatakan kalau zahiriyah membolehkan melihat dalam keadaan telanjang calonnya, ini satu hal yang perlu dipastikan lebih lanjut. Kalau yang dikatakan oleh Ibnu Hazm dan beliau madhabnya al-Zahiri, di Al-Muhalla beliau mengatakan hanya boleh melihat wajah dan dua telapak tangan. Cuma boleh dia minta perempuan, saudara aja, saudara perempuannya atau ibunya, ibunya atau kakak perempuannya atau adik perempuannya untuk lihat lengkap fisik wanita tersebut, kemudian cerita. Oh, fisiknya normal semua kok mas, gitu. Tidak ada yang kurang, bahkan ada yang sempurna, ada yang istimewa. Ini cuma cerita saja. Jadi pihak perempuan yang dia bisa minta pada perempuan untuk melakukan hal ini. Nah, alasannya karena wajah itu parameter kecantikan. Kalau mau mengatakan wanita itu cantik, itu apa yang dilihat? Wajahnya. Ini bukan jempolnya, bukan yang lainnya. Inti kecantikan perempuan pada wajahnya. Kemudian dua telapak tangan itu untuk indikator alal jasad, untuk tubuhnya. Nanti karena ini tertutup semua kan, bisa jadi nggak kelihatan ini gemuk atau langsing, itu nggak kelihatan. Kalau tertutup rapat gitu, itu ini. Sebenarnya badannya itu langsing atau gemuk, gemuk banget. Nah, itu bisa dilihat dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu bisa jadi indikator. Oh, telapak tangannya besar-besar. Ruas-ruas jarinya besar-besar. Gitu. Itu bisa dikatakan, bisa dipastikan. Oh, bodinya yang lainnya itu body besar dan gemuk. Gitu. Nanti kemudian kita bisa diketahui, kemudian tulangnya itu tipikal tulang gede-gede atau tulangnya kecil, itu dari jarinya. Itu bisa kelihatan. Ukuran tulang jarinya itu segitu. Nah, itu gimana bagian yang lainnya gitu. Bisa disimpulkan dari situ. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan melihat bagian tubuh yang biasa terlihat saat aktivitas di rumah, saat bersama keluarganya. Dan itu secara umum adalah anggota wudhu. Wajah, kemudian telapak tangan, wajah bisa sampai leher. Telapak tangan atau lebih sedikit, kemudian telapak kaki. Dan ini resminya madhab Hanabilah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Maka melihat bagian tubuh yang umumnya terlihat. Namun beliau katakan yang dimaksud ghaliban umumnya terlihat adalah dalam budaya salafus saleh, bukan dalam budaya setiap orang. Karena kalau setiap orang di tempat kita ada perempuan yang di rumah itu pakai celana pendek gitu kan. Nah, maka tolak ukurnya adalah budaya salafus saleh. Ini bukan budaya setiap orang, karena kita jika kita jadikan hal ini adalah budaya masing-masing orang, maka tidak jelas masalah ini. Karena orang berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat kontras. Lakin al-maqsud ma yadharu ghaliban, namun yang dimaksud adalah yang umumnya terlihat dan umumnya bisa dilihat oleh mahramnya. Nah, itu bagian-bagian itulah yang boleh dilihat oleh lelaki yang hendak melamarnya. Yeah. Ya, alasan pendapat yang kedua mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengizinkan untuk melihat si perempuan meskipun tidak diketahui oleh pihak perempuan. Maka dari situ bisa disimpulkan bahasanya pihak laki-laki, bahasanya Nabi mengizinkan laki-laki untuk melihat semua anggota badan perempuan yang umumnya terlihat ketika di rumah. Kemudian yang kedua, ya dianalogkan dengan mahram. Wanita lelaki yang tidak melamar itu dianggap seperti mahram. Ya, alasan yang kedua, karena wanita tersebut adalah wanita yang dibolehkan untuk dilihat oleh si laki-laki. Maka ini kedudukan dia saat itu seperti mahram. Boleh melihat wanita mahramnya. Ya, maka yang dilihat adalah bagian yang umumnya terlihat saat aktivitas di rumah. Ini alasannya. Maka alasan pertama yang merupakan alasan pokok, karena Nabi bolehkan melihat itu tanpa dengan cara ngintip dan tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Ya, oleh karena itu mengkompromikan, ada penjelasan yang bagus yang menjadi pendapat Al-Albani rahimallahu ta'ala, menggabungkan dua pendapat ini. Beliau katakan yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Ya, kalau itu melihatnya dalam keadaan si perempuan tahu kalau dilihat. Nah, kalau melihatnya itu ngintip, ya, maka boleh melihat apa yang nampak, apa yang nampak saat di rumah, saat dia sedang masak di dapur, diintip, ya, maka ketika itu ya terlihat wajah, leher terlihat, telapak tangan terlihat, gitu. Maka dikompromikan dua pendapat ini, dikompromikan dengan membedakan antara ini melihatnya itu dalam keadaan dia tahu kalau dilihat ataukah tidak. Kemudian, namun hukum tentang bolehnya melihat wanita yang bukan mahram dalam rangka dalam konteks pernikahan ini tidak boleh dijadikan alasan oleh laki-laki untuk bolak-balik melihat perempuan dengan mengatakan saya sedang cari calon istri kok. Tidak demikian. Oleh karena itu ada pembahasan tentang waktu dibolehkan melihat calon. Ada waktunya. Waktunya disyariatkan melihat wanita yang tidak dilamar ba'dal azmi ala khidbatiha, setelah di hati itu ada tekad, ada niat untuk melamarnya. Dan ketentuan ini disepakati oleh empat mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Alasannya karena hukum asalnya melihat perempuan yang bukan istri dan bukan mahramnya itu terlarang. Dan ada hukum spesial bagi orang yang ingin melamar. Sehingga kalau tidak ada niat kuat untuk melamar wanita tersebut, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu terlarang. Ya, demikian yang kita kaji dari kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Mas Saiful. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya sobat muslim dalam memahaminya. Dan sobat muslim sekalian, kita berada di sesi yang kedua sobat muslim. Di mana sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga atau terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Sekali lagi sobat muslim, kita sudah berada di sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ataupun terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333 atau yang tergabung di link Zoom, di YouTube ataupun juga di Facebook, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, semoga Allah melindungi Ustaz dan keluarga. Saya ibu tunggal dengan dua anak usia 6 tahun dan 8 bulan, Ustadz. Qadarullah saya bercerai dikarenakan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan mantan suami saya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya saya mendidik anak saya seorang diri dikarenakan mantan suami saya tidak mampu untuk ikut serta dalam pengajaran dan pendidikan anak-anak kami. Saya pun juga baru-baru ini kehilangan kedua orang tua karena COVID. Adapun mas saya, dia selalu mencaci maki anak saya, menjadikan anak saya sasaran apabila dia sedang lelah dengan pekerjaannya atau masalah hidupnya. Anak saya yang 6 tahun selalu mencari sosok ayah di sekitarnya. Dulu mungkin ada abah saya, tapi sekarang abah saya meninggal, saya kadang bingung. Apa yang seharusnya saya lakukan saat anak saya mencari-cari sosok ayah di sekitarnya? Mohon masukannya Ustadz, saya mencari kajian tentang ibu tunggal jarang sekali Ustadz. Kadang mau bertanya pun juga malu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bi asmail husna wa sifatiha al-ulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semua urusan-urusan kita, di antaranya adalah memberikan kemudahan kepada penanya untuk mendidik dan merawat anak-anaknya. Ya, kalau berkenaan dengan mencari sosok, ya, mencari sosok ayah atau yang bisa kemudian menggantikan ayah, ya tentu pada dasarnya ya, posisi ayah itu tidak tergantikan. Dan ini dampak dari perceraian yang mesti harus di memang kemudian disadari bersama. Ya, meskipun bisa ada upaya-upaya misalnya mendekatkan anak dengan kerabat laki-laki dari pihak ibu ini. Ini boleh jadi mungkin kalau kemarin kakeknya ya, kemudian boleh jadi mungkin ada adik laki-laki dari kakek atau kemudian ya artinya paman dari si ibu gitu ya, baik dari jalur ayah dari jalurnya dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah atau yang lainnya atau ya, jika memungkinkan kemudian ada tetangga yang baik ya, yang dekat ini ya, yang cukup akrab, ya, maka bisa bisa meminta supaya kemudian meminta tolong ketika misalnya ya ngajak kalau praktisnya boleh jadi ngajak pergi ke masjid, ya minta untuk kemudian diampiri sekalian beliau pergi masjid, tolong. Minta tolong diambiri Pak, anak-anak saya biar ada temannya gitu jalan ke masjid gitu sambil kemudian juga minta tolong tanpa membebani beliau kalau pas longgar sambil jalan ke masjid menyampaikan nasihat-nasihat maka jika lihat potensi yang ada di keluarga potensi yang ada di lingkungan untuk hal ini ya, kemudian ya banyak-banyak doakan anak supaya Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah, membimbingnya dan memberikan kepadanya dan berupaya untuk memberikan padanya lingkungan yang baik, kawan-kawan yang baik. Maka itu di antara hal-hal yang bisa coba dilakukan. Namun intinya, namun dari kiat-kiat tersebut yang paling pokok adalah doa seorang ibu. Dan perlu disadari bahasanya, di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan inti pendidikan anak itu ada pada doa. Karena Inti dari pendidikan anak adalah hidayah. Intinya adalah hidayah. Usaha yang dilakukan itu adalah bagian dari menjemput hidayah. Kalau anak ini dapat hidayah untuk jadi orang baik, ya sudah. Ya, selesai gitu. Dan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang jadi anugerah Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa kita minta kecuali dengan memelas, merengek dan berdoa kepadanya. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan sobat muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333 atau sobat muslim yang tergabung di link Zoom dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, bolehkah jika istri menggunakan baju polisi atau baju dokter khusus atau yang semisalnya di hadapan suami untuk menggoda suami? Apakah hal tersebut tidak membuat suami menghayal sesuatu yang tidak-tidak? Atau menggunakan kostum apapun yang suami minta atau yang membuat suami tergoda khusus di hadapannya walaupun menyerupai profesi tertentu? Apakah hal yang ini dibolehkan dalam syariat hubungan suami istri, Ustaz? Pada dasarnya memakai pakaian-pakaian tertentu tidak mengapa. Selama pakaian tertentu tersebut dalam hal ini ya tidak menyerupai lawan jenis, bukan pakaian laki-laki, kemudian bukan pakaian khas wanita yang tidak layak untuk diteladani. Ini pakaian khas artis tertentu gitu. Jadi membantu suami untuk tergoda karena dengan kostum-kostum tertentu, insya Allah tidak mengapa selama pakaiannya tidak ada sisi yang bermasalah secara syariat dari model pakaiannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaannya yang lain Ustaz dari via Zoom. Ustaz, apa yang harus dilakukan suami terhadap istri yang nuayus? Terhadap istri yang nuzus, maka Allah katakan fa'idhuhunna. Beri nasihat. Dengan nasihatnya, nasihat agama. Jika nasihat tidak mempan, wahjuruhunna fil madajih. Maka berhukuman dengan tidak dikumpuli, tidak disetubui selama sekian waktu lamanya. Dan jika dia wanita yang normal, yang punya kebutuhan biologis, maka hal ini menjadi satu hal yang menimbulkan problem bagi dirinya karena hasrat biologisnya tidak tersalur. Kemudian kalau ini tidak mempan, baru kemudian Allah katakan watribuhunna, dibolehkan untuk memberikan hukuman fisik ini dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Di antara syarat yang berlaku adalah suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana mestinya. Adapun suami yang tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah lahiriah dan apa yang jadi kebutuhan istri dan itu kewajiban suami, maka dia tidak punya hak untuk melakukan tindakan fisik terhadap istrinya. Dan perlu diketahui oleh para suami bahwasanya jika istri itu nusus, maka hilang kewajiban untuk menafkahinya. Sehingga nafkah untuk istri itu bisa di stop dan bisa dihentikan. Karena dia nusus. Meskipun kalau nafkah anak ya tetap. Ya tetap ada kewajiban. Namun ketika itu istri itu nusus, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, pada era informasi dan teknologi saat ini, apakah boleh menyelidiki dan meneliti seorang perempuan dari media sosialnya, foto-fotonya, dan sebagainya? Jawabannya boleh, sebagaimana pihak perempuan juga boleh menyelidiki calon laki-lakinya dengan mengulik-ngulik medsosnya, maka dua-duanya diperbolehkan. Pihak laki-laki kemudian ngulik-ngulik di internet, di medsos calon perempuan, calon istrinya, dan sebaliknya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana cara untuk memulai untuk ta'aruf dengan orang yang pernah kita kenal di masa kuliah dengan tidak menghubungi langsung sang perempuannya? Bagaimanakah caranya agar mempunyai perantara Ustadz atau ada solusi yang lain? Mohon penjelasannya barakallahu fikum Ustadz. Ya, maka kita cari data orang-orang yang punya hubungan dengan wanita tersebut. Jika dia rajin pengajian di satu halaqah kajian di majelis ilmu, maka nih coba hubungi ustadz atau peserta kajian tersebut yang senior yang sudah berkeluarga misalnya. Atau ada kawannya yang sudah menikah, bisa minta tolong dengan orang tersebut. Nih. Atau kemudian ada komunitas ngekos dia gitu misalnya. Karena dia tinggal di Wisma, kemudian ada komunitasnya, maka bisa dan kenal ada teman dia yang sudah keluarga, maka bisa dimintai tolong. Dan cara-cara yang lainnya dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada Sobat Muslim sekalian. Maksudnya kita sudah berada di sesi interaktif Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim yang ada pertanyaan terkait konsultasi seputar hukum keluarga atau terkait tema yang dibahas pada malam hari ini dapat bertanya lewat pesan singkat via chat, SMS, ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung di Zoom ataupun menyaksikan lewat YouTube dan Facebook juga dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa tidak yakin dan pesimis bahwa diri ini bisa menikah dikarenakan ada cacat fisik di badan? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, jika penanya adalah perempuan, maka ya, kita maka perlu disadari bahwasanya di dunia laki-laki itu juga tidak semua laki-laki itu fisiknya normal. Ya, ada yang punya kekurangan-kekurangan fisik. Ya, dan ya, maka tetap ada harapan untuk ya, jadi ada lelaki yang kemudian wanita normal juga tidak menyukainya dengan kekurangan fisik tersebut. Kemudian yang kedua, karena tidak didetailkan bagaimana kekurangan fisik tersebut, maka yang namanya ketertarikan secara fisik dan lahiriah itu ya, kalau secara objektif kita katakan ada hal yang disepakati. Disepakati bagusnya dan disepakati jeleknya. Ya kan? Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki ganteng itu ada yang gantengnya disepakati. Ya. Dan ada yang tidak gantengnya disepakati. Dan ada ruang tengah-tengah di antara hal itu. Ya. Dan ini diperselisihkan. Ya. Cakep menurut sebagian perempuan dan kurang cakep menurut sebagian perempuan yang lainnya. Ya, maka ya, lelaki ini juga punya potensi untuk kemudian menikah dengan perempuan yang menilai dia cakep. Ya, cakep. atau dia punya kelebihan, ya, kelebihan secara fisik dia kurang, namun ya, namun dia punya kelebihan yang menyebabkan orang itu tertarik dengan kelebihannya sehingga kekurangan fisiknya itu termaafkan. Misalnya kalau kemudian kembali ke masalah kualitas fisik di pihak perempuan juga demikian. Ya, ada perempuan yang cantiknya disepakati oleh para laki-laki yang melihatnya, dan ada yang disepakati tidak cantiknya. Namun ada interval di antara keduanya, dan intervalnya besar gitu, yang itu mukhtalafun fihi, ya, diperselisihkan. Menurut sebagian laki-laki itu cantik, dan menurut laki-laki yang lain itu kurang cantik. Dan perempuan itu juga bisa memiliki kelebihan, yang dengan kelebihan ini maka kekurangannya itu tidak terlihat. Ada yang punya kelebihan pintarnya, cerdasnya, IPK-nya 4,00. Maka pihak perempuan juga pun demikian. Bisa jadi dia punya kelebihan yang menyebabkan kekurangan fisiknya ini tidak terlihat. Misalnya pintar, dia punya pintar kuliah, bisa jadi IPK-nya 4,00 misalnya. Itu sebagian laki-laki itu tertariknya dengan ini. Dia pingin ibu untuk anak-anaknya itu wanita yang cerdas. Ya, wanita yang cerdas. Maka dia akan tertarik maka dia tidak melihat kekurangan fisik dari si perempuan. Atau dia punya kelebihan dari sisi agama, misalnya hafizah Quran. Atau kemudian kelebihan-kelebihan yang lainnya yang menyebabkan itu kekurangannya itu tidak terlihat. Maka tetap ada, sehingga optimislah. Kemudian ini faktor-faktor lahiriah, dan ada faktor gaib, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan lupa untuk selalu memelas, merengek, menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan apa yang menjadi harapan, keinginan, dan cita-cita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakinlah bahasanya Allah itu maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Ada orang yang bisa, sebagaimana realita menunjukkan demikian. Kita jumpai ada wanita yang sangat biasa fisiknya, namun suaminya ganteng banget. Kata orang Jawa itu susuk itu. Itu harus ada yang dibayar itu. Demikian juga sebaliknya. Ada yang masya Allah wanita secara fisiknya masya Allah sempurna. Namun suaminya, dan suaminya itu demikian dicintai oleh istrinya. Itu semuanya kayaknya bermasalah semua. Bermasalah semua. Sebagaimana di masa silam, meskipun ini untuk kita ambil dari sisi ini, Imran bin Hiton itu nikah dengan sepupunya. Imran bin Hiton ini aslinya ahlu sunnah, kemudian jadi khawarid karena nikah dengan wanita khawarid yang itu sepupunya. Dan ini kontras. Ini kontras. Sepupunya Imran bin Hiton itu cantik sekali. Sedangkan Imran bin Hiton ini lelaki yang jelek banget. Namun istrinya no problem. Bahkan dia mengatakan Dia mengatakan, saya berharap pernikahan kita ini terlepas dari akidah yang menyimpang. Dia mengatakan, saya berharap pernikahan kita ini menyebabkan aku nikah denganmu dan kau menikah denganku menjadi sebab kita masuk surga. Kenapa bisa demikian? Kata suaminya. Kemudian si istri bilang, aku kan cantik. Aku dapat kamu yang jelek kayak gitu. Ini kan musibah bagiku, kalau aku bersabar, maka ini sebab aku masuk surga. Dan kamu tuh jelek. Jeleknya jelek banget. Dapat aku kan sangat beruntung karena aku cantik sekali. Nah, ini kan nikmat besar untukmu, engkau bersyukur, ini sebab masuk surga. Maka kita berdua akan bisa masuk surga dengan, mudah-mudahan bisa masuk surga dengan sebab pernikahan ini. Dengan sebab pernikahan ini, yang satu masuk surga lewat jalan sabar, yang satu masuk surga lewat jalan syukur. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, suami saya ingin ikut organisasi sosial yang membantu pasien COVID, seperti antar pasien ke rumah sakit, memberi bantuan sembako ke rumah pasien COVID, dan lain sebagainya. Qadarullah, organisasi tersebut masih berbaur antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Saya khawatir karena lingkungan ini, suami jadi futur karena banyak teman yang akhirnya salah pergaulan. Baiknya bagaimana ya, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Ya, memberikan bantuan-bantuan berperan terhadap saudara-saudara yang kesusahan melalui jalan tersebut bukanlah satu hal yang wajib. Dan para ulama mengatakan as-salamatu la ta'diluhu syai'. Terbebas dari sebab-sebab futur, sebab-sebab penyimpangan adalah sesuatu yang sangat bernilai yang tidak tertandingi oleh yang lainnya. Maka kita bisa maka memasuki organisasi yang tadi disampaikan mengkhawatirkan tidak, bukan menjadi satu keharusan. Dan untuk menolong orang-orang yang berkebutuhan tetap bisa dilakukan tanpa organisasi tersebut. Ya, sekedar misalnya tanpa kemudian jadi peserta aktif di organisasi tersebut. Misalnya kita sampaikan, kita bantu-bantu, saya bantu-bantu kalau untuk daerah sini. Sampaikan kepada kawan yang ada di situ, kalau ada ini, saya jadi channel untuk daerah ini. Tapi ya cuma untuk daerah itu saja. Artinya peduli dengan tetangga-tetangga. Nanti kemudian misalnya ada bantuan, misalnya sembako dan sebagainya untuk daerah tersebut, dialah penyalurnya. Sehingga interaksi yang kemudian tidak perlu bisa lebih dibatasi. Lain hanya kalau totalitas jadi peserta aktif di organisasi yang dimaksudkan. Maka itu saran yang bisa saya sarankan, istri tidak kemudian menentang keinginan suami, namun juga kemudian kekhawatiran istri juga bisa diakomodir dengan ngambil jalan tengah, tidak jadi channel dari organisasi A untuk daerah, untuk kampung tersebut. Dalam bentuk tidak menjadi peserta aktif, namun untuk khusus untuk kampung tersebut, bantu-bantu penyaluran untuk daerah tersebut. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari YouTube. Ustaz, mohon berikan nasihatnya untuk teman saya wanita yang sudah berumur 29 tahun. Beliau ingin menikah namun belum menikah juga. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah beri kemudahan untuk menikah. Maka saya sarankan untuk senantiasa optimis. Yakin bahasanya tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk merengek, berdoa, memelas, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan derai air mata di sepertiga malam terakhir dan di waktu-waktu mustajab doa lainnya. Sepertiga malam terakhir, kemudian menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat, di antara adzan dan iqamah dan yang lainnya. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya sarankan untuk meminta tolong secara maksimal kepada semua pihak, kawan, kerabat. Insya Allah banyak yang nolong. Sebagian itu sungkan untuk nolong karena merasa kalau hal ini hal yang sensitif, bikin nanti ngambek, marah dan sebagainya. Maka di usia semacam ini, jika memang serius ada keinginan untuk menikah, saya sarankan untuk aktif gitu, minta tolong kepada semua kerabat. Dan ketika minta tolong itu ya full blak-blakan itu yang diinginkan seperti apa. Sebagian orang itu sulit untuk minta tolong karena punya pengalaman, nyoba untuk bantu, kenalkan, kemudian ternyata mundur dengan alasan yang tidak jelas. Ini yang bikin ya, orang sulit bantu. Tidak ada kejelasan yang diinginkan seperti apa, maunya seperti apa. Mau ditolong, iya tolong saya, namun bentuk nolongnya seperti apa, maunya seperti apa, enggak blak-blakan. Ditawarin ini, ditolak. Tawarin ini, ditolak. Akhirnya yang membantu, ya sudah mundur. Sudahlah. Sulit. Kemudian, saran yang lain adalah, mungkin karena wanita itu secara umum seperti bunga. Ada saat mekarnya dan ada saat mekarnya itu mulai hilang. Dan ini satu hal yang seharusnya disadari oleh keluarga, oleh orang tua. Ada waktu mekarnya. Dan ada waktu mekar itu mulai berkurang. Maka kalau kondisinya kondisi mekar, maka boleh jadi ada harapan yang sebagiannya muluk-muluk yang layak untuk dipasang. Namun kalau kondisi itu disadari sudah tidak lagi seperti dulu, maka standar atau kriteria wajib mulai banyak dikurangi atau banyak dikurangi, dengan catatan yang pokok adalah baik agamanya. Ya, baik agamanya. Dia seorang laki-laki yang baik agamanya, bertanggung jawab, rajin kerja. Bukan baik agamanya dalam artian rajin ibadah, namun malas kerja. Dia bertanggung jawab secara ekonomi untuk keluarga. Agamanya baik, akhlaknya bagus. Nah, itu sudah itu yang jadi prioritas utama. Ya, secara umum akhlaknya bagus. Kalau sempurna, tidak ada yang sempurna. Secara umum agamanya baik. Kemudian dia adalah seorang, dia satu hal yang penting sebagai kepala rumah tangga, dia seorang yang bertanggung jawab, mau bekerja dan rajin bekerja, serius dan sungguh-sungguh bekerja. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zoom. Ustadz, apakah berdosa seorang anak yang tidak bisa menghormati ibunya diakibatkan sikap ibunya yang kasar dan tidak ada perhatian, bahkan mempertontonkan kelakuan buruk di depan anaknya? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, ibu apapun kondisinya ada kewajiban berbakti kepadanya. Minimal berbakti karena jasanya menjadi sebab kita lahir di dunia ini. Minimal karena hal tersebut. Maka karena alasan ini, Alasan ini maka ada kewajiban untuk berbakti meskipun beliau punya kekurangan di sisi-sisi yang lain. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ketika ditanya oleh seorang anak yang gendong ibunya untuk tawaf 7 putaran keliling Ka'bah. Setelah itu dia mendekati Ibnu Umar yang ada di tempat tawaf dan bertanya, engkau telah lihat apa yang telah kulakukan untuk ibuku, untuk menyenangkan ibuku, untuk berbakti kepada ibuku. Apakah aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata beliau, engkau belum bisa membalas kebaikan ibumu meskipun hanya sekedar satu erangan ketika dia melahirkanmu. Satu erangan untuk melahirkanmu. Yang dia bertaruh nyawa untuk itu. Ya, artinya dia menjadi sebab kau lahir ke dunia ini. Maka di antara alasan dan sebab kenapa wajib berbakti kepada ibu adalah karena dialah sebab kehadiran kita di dunia ini. Nikmat terbesar manusia sebagai manusia. Sudah tercipta sebagai manusia. Dan sebabnya adalah manusia, sosok manusia itulah ayah dan ibu kita. Dan tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang jadi sebab kita mendapatkan nikmat terbesar sebagai manusia, yaitu terlahir sebagai manusia, adalah bersyukurnya adalah dengan berbuat baik kepadanya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan malam hari ini. Dan mohon nanti Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar tema Ustaz, mengenai akikah ketentuannya ialah mencukur rambut. Arti mencukur rambut di sini sampai habis yaitu botak atau pelontos atau cuma sebagian ya Ustaz? Jika sampai habis, caranya bagaimana ya Ustaz? Soalnya jika memakai gunting kan tidak bisa sampai bersih. Hukum untuk bayi laki-laki dan perempuan apakah sama Ustaz? Sama-sama sampai bersih atau tidak Ustaz? Mohon jawaban Ustaz. Yang dianjurkan saat hari ketujuh kelahiran di samping akikah adalah al-halqu. Al-halqu itu bukan potong rambut, namun gundul plontos. Gundul plontos. Dan gundul plontos itu harus pakai kemudian pisau cukur atau silet gitu ya. Yaitu untuk supaya kemudian terwujud al-halqu. Seandainya pakai mesin, itu meskipun sampai 0 senti, itu statusnya belum al-halqu. Dan untuk al-halqu itu pakai pisau cukur. Dan jika seorang itu profesional, itu bisa. Di hari ketujuh dan bisa dicukur demikian bersihnya. Saya pernah menghadiri acara akikah kawan. Dan di akikah itu sembilan sekaligus dicukur pelontos. Dan kawan ini punya ibu yang nyukur pelontos adalah ibu kawan saya. Dan itu hari ketujuh. Dan hasilnya masya Allah mulus. Sekali bersih dan ini hari ketujuh bersih. Terus saya tanya, kan kawan ini dengan berapa bersaudara, dia sampaikan 6 atau 7 bersaudara. Oh masya Allah, ibunya profesional sekali karena sudah bolak-balik nyukur ini anak-anaknya. Ini sekarang nyukur cucunya itu bersih. Sekali seret, seret, langsung bersih. Seret, bersih. Seret, bersih. Jadi itu tidak lama. Tidak lama dan betul-betul bersih. Maka orang yang profesional satu hal yang bisa. Demikian. Dan itu mudah. Untuk yang sudah terbiasa diantaranya karena berpengalaman bolak-balik demikian. Ini bukan digunting. Kalau digunting itu tidak al-halq, namun dicukur plontos. Apakah laki-laki dengan perempuan itu sama dalam masalah ini? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kuat ini cukur plontos ini karena rambut bayi yang dibawa dari rahim ibu itu statusnya kata Nabi adalah al-adha, kotor. Maka untuk bayi perempuan, bayi rambutnya atau rambutnya itu bukan zina, bukan perhiasan mempercantik fisik perempuan, namun al-adha, satu hal yang kotor. Maka satu hal yang kotor semestinya dihilangkan dan dibersihkan, dan itu berlaku baik laki-laki, bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Ya, demikian yang dikaji dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas online ini, di kelas virtual ini, baik yang lewat Zoom, lewat YouTube ataupun atau kemudian lewat Facebook dan yang lainnya. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kru Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV serta semua media yang merilai acara ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa arudu'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.